alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya duduk Bu ya. Saya duduk Bu ya. Iya ntar Bu saya berdiri. Iya. Lu ngaso dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak siapa sih ini? Emaknya mana? Mak, mak. Iya, mak. Sono, mana maknya? Sono, no katanya. Ini, yang ngerecokin. Sangka saya ngambil rapot lagi bawa bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para ustazah, para orang tua, mobil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita semua. Al-Mukarram, Al-Walid, Al-Ustaz Ki Haji Abdul Rahim. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Musola At-Taqwa, para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, para ibu, para bapak hadirin, dan aparatur pemerintah hadir tengah-tengah kita, Bapak Bimaspol, Bapak dan Ramil, dan segenap para orang tua. Mudah-mudahan kumpul kita semua hadirnya kita hari ini dalam rangka acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir Allah panjangkan umur, Allah berikan berkah dan senantiasa dikasih rezeki yang banyak yang halal barokah, dan kumpul kita hari ini diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan ilmu-ilmu kita bertambah menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau guru kita. Ngomongin Isra dan Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya jalan. Jalan di waktu malam. Itu namanya Isra. Maka orang yang kalau lagi jalan tengah malam disebut lagi Isra. Ada emak-emak, ibu-ibu ngambek sama laki, gembol pakaian tengah malam, dia kabur dari rumahnya. Itu berarti emak-emak lagi Isra. Tanya sama tetangga, mau kemana po? Gue mau Isra. Ya, ini bocah rese lagi nih. Jadi orang kagak ngiatin gue. Ya diam neng. Apaan bu air? Oh. Ya diam dulu neng, duduk. Ya, jadi orang agak ngiatin gua neng, jadi ngiatin lu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau diisrokan, Bu. Makanya pergi itu dalam bahasa Arab ada macam-macam. Ada yang namanya zahaba. Zahaba artinya pergi juga, cuman perginya rada dekat. Contoh, ana adhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Jadi perginya rada dekat. Nah, yang kedua ada lagi safaro. Safaro artinya pergi juga, cuma perginya rada jauhan dikit. Contoh, ana usafiru ila Makkah. Saya pergi ke Makkah. Berarti perginya rada jauh. 9 jam naik pesawat. Tepos pantat duduk, Bu. Bu. Tuh. Ada lagi namanya sarro. Jadi sarro itu artinya sarro yasri. Artinya apa? Perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh dalam waktu singkat, namanya Isra. Makanya Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau Masjidil Haram kan ada di Mekah, Bu. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan pun ontanya udah onta VVIP. Udah onta paling keren. 3 bulan tapi bagi Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma sepertiga malam kok, sebentar doang. Naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra nih. Nah, Masjidil Aqsa Baitul Maqdis naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Ini yang namanya disebut Mi'raj. Jadi Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Bu, ngapain Isra Mi'raj Nabi? Ini Isra Mi'raj kita ambil pelajaran. Pertama, Isra Mi'raj itu maunya Allah. Jadi bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau gak ada yang bisa ngalangin po. Allah yang mau. Kalau ukuran otak mah kagak nyambung po. Loh, sebelum subuh udah nongkrong lagi Nabi di Masjidil Aqsa. Ya Allah, luar biasa tuh Nabi. Bu, bu, ini Masjidil Haram Aqsa. Kalau Allah yang mau gak ada yang bisa ngalangin. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah mau berkehendak jadi maka jadilah. Jadi Allah yang mau. Jadi kalau Allah yang mau gak ada yang bisa ngalangin po. Mana buktinya? Nabi Adam, bapak gak ada, emak gak ada. Allah mau, hidup Nabi Adam. Bener kan? Allah yang mau. Nabi Isa, bapaknya gak ada, emaknya ada. Allah mau, hidup Nabi Isa. Bener? Siti Maryam kan gak punya laki po. Kok bisa bunting? Lah Allah yang mau. Lah bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Ini bukan di sini, bukan. Di sono, di laut. Tuh. Makanya pertama Isra Mi'raj mengajarkan kita menanamkan iman. Tanemin iman baik-baik. Sebab kenapa Bu? Selesai Isra Mi'raj tuh orang ketahuan di situ. Mana yang beriman, mana yang kagak, mana yang setengah-setengah ketahuan. Yang beriman makin mantep. Golongannya siapa? Golongan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pulang Isra Mi'raj, tinggal cerita tuh sama orang-orang. Orang kafir gak percaya nih. Wah, Muhammad udah gila. Muhammad stres masa Isra Mi'raj. Berangkat sepertiga malam udah baik lagi sebelum subuh. Ketemu Allah, langit pertama tujuh tembus semuanya. Itu Muhammad udah stres dah. Ngadu nih sahabat orang-orang kafir sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada apa? Noh, lihat noh, temen lo. Siapa? Muhammad, udah PA dia. Lah emang apa? Lo katanya Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sebelum subuh udah nongkrong lagi di sini. Kan itu bohong, gak masuk akal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar Nabi Muhammad Rasulullah ngomong begitu. Benar? Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lebih dari itu saya percaya kalau Rasulullah yang ngomong. Lu udah jangan ngomong lagi lu. Kalau lu ngomong lagi gua bacok patang leher lu. Pergi sana lu. Diusir po. Sayyidina Abu Bakar dapat julukan namanya As-Siddiq, yakni yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bu, bu, apa yang kita dapat? Pertama Isra Mi'raj iman kuatin. Sekarang kan iman po banyak banget godaannya. Tantangan iman berat. Yang bikin malas kita ngaji, bikin malas kita ibadah udah banyak. TV siang malam nonstop di rumah. Itu godaan yang kita bikin malas. Ada aja halangannya. Anak emak maghrib berebut remote. Sinetron emang acara seru-seru kalau maghrib. Dangdutan udah mulain maghrib-maghrib kok. Bu, lo lagi seru-serunya. Bener? Lagi sinetron sekarang udah kagak ada yang bener po. Udah kagak ada yang didik banget. Sinetron lebay-lebay banget. Kalau kurung batang naik ke tiang listrik meledung. Iya. Iya, ada mayat digotong nyebur ke kali. Kagak aja po ya. Ya ilaha illallah. Itu sinetron azab siang malam sore pagi ada mulu. Allah, lebay po ya. Udah dikuburin nih, kuburan meledung. Diajar geledek ya. Allah karim. Bu, Ada sinetron judulnya kemarin tuh, parah lagi tuh dia, Pok. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ada itu saya lihat. Lebay banget itu, Pok. Bebe, Pok, ntar, Pok. Belanja ngumpet-ngumpet sama laki. Mayat, Pok, dipaketin. Kagak-kagak aja. Sinetron tuh kagak ada yang benar. Kenapa? Godaan berat. Iman tantangannya gede. Semakin berat tantangan, semakin pahalanya gede. Allah kasih. Maka nih pertama pesan Isra Miraj buat kita, jaga iman, warisi nama anak-anak kita. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silakan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Tantangan berat, godaan berat. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Isra Miraj buat kita apa? Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Ini kenapa? Karena Rasulullah dihibur, Pok. Kenapa dihibur? Sebelum Isra Miraj kan ceritanya begitu. Nabi ditinggal bininya, Siti Khadijah meninggal. Sedih, Pok. Tapi sih yang kagak sedih ditinggal bini. Apalagi bininya sayang banget Siti Khadijah, Pok. Ya, Bu. Siti Khadijah sayang banget, hartanya, jiwanya luar biasa dikorbankan buat Rasulullah. Perjuangan Rasulullah. Apa yang pertama kali Rasulullah tahu ketika dapat terima wahyu tuh di Gua Hira, di Jabal Nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dapat wahyu kedinginan, gigil, datang Siti Khadijah, pulang, ada apa ya Rasulullah? Ada apa, Bang? Jamiluni, zamiluni ya Khadijah. Zamiluni ya Khadijah. Selimutin aku ya Rasul. Ada apa, Bang? Ada apa, Bang? Tenang, Bang. Abang enggak sendirian. Ada saya di samping Abang. Dia menemani Abang. I love you, I love you. Tuh, Bu, istri soleha begitu, Pok. Laki-laki susah tampil bini. Kagak laki pulang dagang rugi marah-marah. Emang dasar laki goblok lu, Bang. Dagang rugi mulu najong gua mah. Allah. Karena kerja sono kerja, ngapain kerja tuh gaji 100.000 nyukupin kemana, Bang, 100.000? Belum belajar di dapur, belum punya jajan, mau dasar lagi goblok lu, Bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Ada, bini ya Allah. Ada yang model begitu, ada. Ya ilaha illallah. Nih kita kudu, Pok, Rasulullah luar biasa ditinggal Siti Khadijah, nyusul lagi pamannya. Ya Allah, siapa paman Rasulullah? Bu, Abu Thalib meninggal dunia. Sedih, itulah yang disebut tahun kesedihan, amul huzni, tahun kesedihan Rasulullah ditinggal orang-orang terdekat. Akhirnya apa? Allah kasih rihlah, Allah kasih jalan-jalan. Ayo Muhammad, aku hibur kau. Dapatkan perintah sholat Isra dan Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketujuh tembus ke Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar Mustawa, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat. Dalam keadaan duduk di antara dua sujud, Rasulullah mengucapkan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jawab oleh Allah, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali lagi dijawab salam Allah oleh Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah. Luar biasa perintah sholat, Bu. Pertama ada yang menyatakan 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, dari mana, Mad? Ini kalau bahasa kita, Bu. Dari mana lo? Dari ketemu Allah. Dapat perintah apa? Sholat. Berapa? Gocap. Nabi Musa dengar Rasulullah ngomong gocap, kaget, Bu. Lu yang bener, Mat, ilokan sampai gocap, itu bahasa kita. Bener Nabi Musa, gak bakal mampu umat tuh sholat 50 waktu. Kalau menurut gua lu balik lagi, minta diskon. Rasulullah suruh balik ketemu Allah, minta diskon, dikurangin 5. Balik lagi ketemu Nabi Musa, ditanya, udah berapa, Mat? 45. Masih kebanyakan, umat lu kuntet-kuntet. Umat lu kecil-kecil, gak bakal sanggup sholat 50 waktu, 45 waktu, Mat. Gua aja beda, gua mah apalagi gua mat lu batuk-batuk mulu. Iya, Allah udah kuru tenggeng kecil. Ini air pi. Ini air siapa? Ini P2 ini air banyak banget, Po. Kayak muji air. Bu. Bu. Tuh. Kebanyakan udah umat lu enggak bakal sanggup salat 45 waktu, lu balik lagi Meran. Ini bahasa kita, Po. Minta diskon, balik lagi Rasulullah ketemu Allah, dikurangin lagi 5, tinggal 40. Balik lagi ketemu sama Nabi Musa, masih banyakan Muhammad, kagak sanggup umat lo. Umat gue melain sama umat lo, kata Nabi Musa. Umat gue mau gede-gede, keker-keker, gemuk, minumnya susu, madu, dagingnya enak-enak. Lah umat lo gue liatin, makan ya Allah, air putih doang minumnya. Ini contoh, ini contoh. Contoh ini mah Po, contoh. Tuh, contoh ini mah contoh. Udah jangan pakai diributin. Contoh, ya udah pada tua masa kagak paham ya, Bu. Bu. Lalu balik lagi balik. Mondar-mandir. Akhirnya Po sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa lagi. Udah berapa madu gue lihat dari tadi mondar-mandir. Dapat berapa udah tinggalan? Tinggalan 5 Nabi Muhammad, Nabi Musa. Tinggal 5. Masih kebanyakan 5 juga enggak sanggup mah tuh. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, memang muka gue muka tembok. Lo malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5-5 gue rawatin. Po, Po. Jangankan 50 waktu, yang 5 waktu aja Po. Kadang-kadang sering kita tinggalin ya Allah. Kadang Johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos ya. Apalagi subuh Po. Diajar hujan subuh-subuh ngerecek aja. Kagak bangun dah tuh ya Allah. Air anget apa Po? Kalau ada air anget tuh Po. Ya, tega banget dah. Iya, harusnya gak usah dibilangin, Po. Paham aja kan dari tadi saya bilang. Hai deh. Sama lagi bat mulu ini. Belum sehat benar, Po. Soalnya kemarin baru pulang kemis. Dari umroh di Madinah itu cuacanya 8 derajat. Dingin banget, Po. Sampai gak kuat apa ya. Badan saya kan tahu sendiri ya. Yang lihat potongannya udah kenas, Po. Ya. Hai deh. Potongannya begini nih ya, layam mutu walayah ya mati kagak iraga. Ya Allah, atlet kayak antara tulang dan kulit begini nih. Nah, terus ini. Tuh jangankan yang 50, yang 5 aja Po luar biasa kita. Kita kadang-kadang kesiangan mulu. Subuh, siangan. Subuh. Subuh. Tengah 6 laki dibangun-bangun bang daripada sholat jamaah di musholat takwa udah ketinggalan abang aja jadi imam di rumah aja bang ayo bangunin matanya masih merem tangannya udah ngerepek-ngerepek nyari tiang buat pegangan langsung bangun takut ngusruk udah sengen sama yang wudhu yang wudhu cepetan ayah yang susu pupaku melempengin barisannya iya nyawetnya apaan sih Po udah atu aja atu orang aja cukup iya udah iya. Iya cak dalam ya udah. Terus nih habis wudu setengah 6 udah buruan bayang lakinya imam Allahu Akbar bininya di belakang Allah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikam din ya kana budaya kana stainu nas salatul mustaqim salatul ladzina amtan wa bimang dubi alim dhalin. Bininya nyamber amin. Setengah 6 Fatihahnya cepat aminnya cepat. Habis baca Fatihah lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim yasin. Ininya ngomong buset. Siang yasin. Lakinya ingat Po waktu ngaji di musola. Kalau lagi sholat habis baca Fatihah baca surahnya satu ayat doang sah. Praktekin sama lakinya. Yasin Allahu Akbar. Lakinya ngomong buset, bininya ngomong gua kira dibaca semua. Bayang kongko. Ya Bu, kenapa? Karena as-salatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin salat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Pakai apa caranya minta? Fikih ngajarin wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat menurut bahasa artinya apa? Doa. Tapi menurut syarak ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti orang yang sholat, orang yang rajin doa, rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, ngomongnya pakai omongan dan pakai ucapan. Gerakan dan ucapan po, ngomong mintanya itu kayak ucapan dan gerakan. Kalau ngomong minta kagak ngomong ribet. Dimintanya pakai ucapan dan gerakan. Ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet. Anak kita minta gak ngomong, tahu-tahu depan bapaknya begini aja. Bapaknya bingung, motor apa beda. Batuk lagi. Bu. Ya Allah, mohon maafin ya, Bu ya, keras. Bu, gatel doang tenggorokan, lama. Godok dulu kali airnya ya. Iya. Bebek angus, Bu. Ya, iya, Bu. Bu, makasih, Bu. Iya, susu. Buyang. Susu cap hutang. Banyak amat ini. Hai deh. Ambul ini, Mak. Susu. Susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Kalau kata bapak saya. Sebab bayi laki sama bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya sampai 50 tahun masih nyusu dia. Bu. Jadi sholat itu doa. Doa artinya minta. Mintanya pakai cara ucapan dan gerakan. Kalau mintanya kagak ngomong ribet lah. Minta doang kagak ngomong, nyolek doang tahu-tahu bocah sama bapaknya. Bapaknya bingung motor apa peda ini. Tuh. Bini minta beliin cincin gak ngomong lagi. Bukan laki nyolek aja. Dia ngomong ntar malam ngapa? Tuh. Lah. Kan salah persepsi, Bu. Nah, iya, makanya mintanya kudu ngomong, diajarin dalam sholat. Ada rukun fi'liyah, ada rukun kauliyah. Ibu, macem-macem sekarang orang ibadah ilmu kadang-kadang ikut-ikutan doang. Masuk musola, masuk majlis. Kagak pernah ngaji, takbir, semacam-macam aja sekarang. Bayang ada di musola orang kok, bayang ada yang model macem-macem. Ada yang takbir, ngeluarin tenaga dalam, ada. Wow. Ada yang model begitu. Ah, oh, gurunya siapa? Ada yang takbir keder, Allah. Ada. Diulang sana aja, ulang kemari. Sedakap dia taruh di atas dada tinggi kayak orang ampa begini. Bayang kakinya bekangkang lebar, pokok kambing bisa lolos dari belakang. Ini ada aturan-aturannya dong, benar. Sedakap yang bagus fikih ngajarin kalau kita ngaji fikih apa wawad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedakap naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah puser, naroknya di bawah dada, di atas puser, pas tengah-tengah. Laki-laki lebar kakinya kalau sholat berdiri sejengkal doang, enggak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat. Kenapa laki-laki sholat kakinya gak boleh rapet? Gencet. Bener ini po, cius dah. Empok kagak ngerasain kan. Ada sesuatu yang ganjel lah. Giel. Lo kagak enak po. Iya empok mah kagak cayaan. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya gak boleh kangkang lebar. Sian adem kena angin seriwing-seriwing. Lewat selangkangan lah. Kan ini aturannya semua. Hukumnya gampang Islam, maka diajarin kita tata cara dalam ilmu fikih dalam melaksanakan ibadah. Benar Bu? Dalam tasyahud dianjurkan kita gerakin telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Suruh gerakin, bukan gerak-gerakin. Beda antara gerakin sama gerak-gerakin. Kalau gerakin mah sekali doang. Kalau gerak-gerakin berkali-kali. Tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lil asyhadu alla begini je puter. Ini banyak. Makanya kita pentingnya ngaji di situ. Kita kumpul. Ngapa sih, Bu? Nah, makanya ibadah semua dasarnya ada pakai ilmu. Ini kadang-kadang bisa nyalain doang. Saya pernah sembahyang, Bu, baca usoli, Bang, diomelin. Selesai salat ditanya, "Bang, Abang tadi salat pakai usoli ya?" Emang apa? Usoli hukumnya haram baca usoli. Waduh. Baca usoli hukumnya haram. Siapa bilang haram? Enak aja ngomong. Dari mana dalilnya bang lu? Kita kan mau sholat bu, sebelum takbir kan baca usoli. Bener kan? Ngadep ngulon, ngadep kiblat, sebelum takbir usoli dulu mulut ngucap. Usoli fadol magi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan angkat. Sambil ngomong Allah. Sambil ngomong Allah di mulut, hati kita barengin. Ngomong, niat sahjaku saya sholat maghrib 3 rokat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala Hu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar. Usoli fardu maghrib. Ini yang kagak boleh. Lalu udah takbir baca usoli. Gak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya gak kenapa-kenapa. Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu sholat maghrib bu. Langsung aja takbir. Allah barengin niat dalam hati. Gak pakai usoli aja gak apa-apa. Allahu Akbar sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih Pak. Sebelum takbir nyanyi. Timur. Begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Allah niat barang yang di hati Hu Akbar sah. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya satu, kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi itu masalahnya, Po. Kalau mau sembahyang mah jangan nyanyi. Tuh, ada aturannya. Secara hukum ya sah-sah aja. Kenapa? Karena nyanyinya sebelum takbir. Nih, makanya kita diajarkan ngaji begitu, kumpul di pengajian nanya. Kalau kita nanya, insyaallah ilmu yang kita dapat ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Apalagi perintah sholat. Sholat ini semuanya diajarkan kita. Kenapa? Karena sholat merupakan satu-satunya perintah yang langsung Rasulullah menghadap Allah Subhanahu. Luar biasa po. Makanya ibadah yang kapan aja, di mana aja, biar kondisi apapun kita dianjurin suruh sholat lah. Kebediri kagak bisa, duduk, duduk kagak bisa, sambil baring, baring kagak bisa, pakai isyarat, enggak isyarat enggak bisa juga, udahlah langsung disolatin. Ya bu, ya bu. Nih makanya kita semua diajarkan apa makna sholat yang kita dapat. Pertama bu, kita sholat kenapa? Ketika kita angkat Allahu Akbar, semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu. Jabatan kecil, benar bu? Benar bu? Harta, kedudukan kecil, yang besar hanya Allah. Kadang kita lebih besar dari jabat apa bu? Kadang-kadang kita beda, membedakan. Ketika sholat Allahu Akbar, kita ngomong ucap Allahu Akbar. Tapi yang lain penting buat kita. Lagi sholat Allahu Akbar, ya, dompet gua disono, abis dah diacak-acak. Ada aja, gitu ya. Allahu Akbar, belum dikunciin pintu ya, ntar udah masuk habis dimakan. Ya po, kalau begitu batalin. Batalin dulu, rapin dulu bu, biar kagak ada pikiran. Kenapa bu? Tuh. Kenapa? Karena kita sudah mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segalanya kecil. Inilah yang disebut kita bu, ibadah kalau sudah insya Allah. Kalau urusan akhirat, seakan-akan kita mati besok. Benar bu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Artinya bekerja buat dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Kalau urusan dunia kita nyari dunia, kerja kemananya semangat terus, kenapa? Kita bakal hidup selama-lamanya. Tapi kalau sudah menghadap Allah urusan akhirat, ketika sholat ibadah buat akhirat, ingat sama Allah seakan-akan besok kita mati. Artinya dalam ibadah kita khusyuk. Alhamdulillah. Bu, itu yang pertama. Yang kedua, dalam sholat anggota tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala. Yang paling mulia adalah kepala. Orang kalau gak ada kepalanya, bukan orang. Benar, ini kepala paling terhormat, Bu. Anggota tubuh kita paling mulia. Maka kita kalau bikin KTP di kelurahan, yang dipotok kepala kita. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Enggak ada. Kepala kita yang paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, lihat, Bu, muka sama kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Benar, artinya kita dalam sholat diajarkan jangan sombong. Hidup gak ada apa-apanya, mentang-mentang baru jadi caleg doang, sombong najong. Benar, po? Doang jadi caleg doang. Ya, kalau foto saya kan keren tuh, pasangnya di bawah. Lah iya, dia mah fotonya dicaruh di pohon petek, di pantai, beda. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada balik kemarin po caleg. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia tulis, siap jungkir balik buat bela rakyat. Hai, pret. Ya, Bu. Ya, kita mau dikalah-kalahin mulu, Bu. Ya ampun, belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja, Bu. Kalau saya jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu di mana-mana. Ya, Bu. Ya ampun, nih. Jangan sombong. Kenapa kita? Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kau berjalan dalam keadaan sombong. Manusia sombong kayak apapun, apa sih yang disombongin, Pak? Benar. Kata Allah kan begitu. Al-kibriya ulibasi. Sombong itu pakaianku. Kata Allah tuh. Allah ngomong. Al-libasu al-kibriya ulibasi. Artinya apa? Sombong itu pakaianku. Kita pakaian Allah, kita pakai. Lah kegedean, gombrong. Kagak pantas, benar, Pak? Dari apa kita dilahirkan? Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Enggak bawa apa-apa kok. Benar, Bu? Pulang juga sama, kita ngadep Allah enggak bawa apa-apa, harta enggak yang kita bawa, cuma 3 lembar kain putih, 5 lembar yang kita bawa, poi enggak ada apa-apa yang kita bawa. Tuh, ya apa yang kita mau sombongin di dunia? Tentang kaya, duit banyak, harta banyak, bu Allah, po, naik mobil turun kagak nepak. Kuntilanak, bener, Bu. Mentang-mentang kaya jalan dada duluan. Deh, enggak ada yang kita sombongin di hadapan Allah. Sholat mengajarkan kita itu agar tawadhu, rendah hati. Rasulullah ngajarin. Nabi pangkatnya tinggi dari kenabian, kok enggak sombong? Udah dijamin masuk surga, enggak sombong Nabi mah. Tetap ibadah kagak berhenti. Lo model kayak kita, po. Ya Allah, kalau dikata, udah lo jangan sembahyang, jangan iya pak, udah dosa lo udah dihapus, lo masuk surga. Masih berhenti sembahyang? Bener, po? Tapi Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Allah Karim, sholat malam kaki nyampe bengkak, po. Nabi sembahyang malam kaki nyampe bengkak. Padahal udah Nabi. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Tahu banyak, po. Saya tahu banget. Man urusannya saya kagak tahu apa asam urat, apa beri-beri. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, masya Allah, nih. Rasulullah diajarkan kita tawadhu, rendah hati. Apalagi pelajaran yang kita dapat dari sholat. Selesai kita sholat, Bu, salam kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Dalam hidup, kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Benar. Nabi Adam sendirian di sorga kagak betah, po. Padahal sorga nikmat apa aja ada. Tapi sendirian, bengong. Nabi Adam ditegur sama Allah, bete dam. Iya. Galau banget ini. Emang apa sih galau? Pengen ganti presiden. Ceplosan ke sana. Salah, salah, salah. Ya Allah. Bu. Lah diciptain Ibu Hawa. Lah anteng udah. Nabi Adam. Alhamdulillah. Hidup enak begitu, po. Adanya orang lain. Kita hidup pun bermasyarakat ini. Ya enggak? Diajarkan kita bersilaturahim. Kumpul begini. Kalau enggak ada pengajian jarang kita kumpul begini. Ini kita kumpul begini, ya Allah, po, pahalanya gede banget. Orang yang sering silaturahim sama mati ada jauh. Bener, po. Malaikat sudah pegang catatan, ada catatan apa malaikat? Ada catatan malaikat. Tanggal 9 Maret, ngapain lo ke sono, mau nyabut nyawa orang sono, ya Rob. Berangkat lo, hati-hati salah cabut. Berangkat ke Pondok Raja ke sini, ya Allah. Pas mau dicabut, orangnya kagak ada di rumah. Malaikat sampai lapor nama Allah. Ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah. Saya mau cabut, orang kagak ada di rumah ini. Kemana? Au, kata tetangganya, pergi Isra Mi'raj. Musola takwa. Jangan. Lu jangan cabut, pokoknya kata gue jangan cabut. Orang lagi silaturahim bikin acara Mi'raj, lagi dengerin ceramah si Tile. Dah, jangan, orang lagi ngaji, jangan dicabut. Tunda. Jangan dicabut hari ini juga. Kalau lu pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara Mi'raj. Romer kagak ada yang pulang. Ya Allah, ingat ceramah dari guru Kiai Abdul Rahim. Ya Allah, ntar malam saya mau bangun tahajud, kan ini kan bulan Rajab, ini masuk bulan Rajab. Ya Allah, jadi po Israel nyabut. Ya Rob, lagi tahajud orang aja. Jangan, orang lagi tahajud lu, jangan dicabut. Tunda. Ntar aja habis subuh, habis sembahyang subuh dia ingat lagi, ntar sholat duha sebelum masak tuh. Lagi sholat duha, datang lagi Israel. Ya Rob, kagak bisa ada sembahyang duha orangnya. Janganlah, orang lagi sholat. Lu cabut, jangan tunda. Lah Israel kelamaan saya di sini ya Rob, Pondok Rajab. Oh, lalu kemana? Udah saya pindah aja dah, kemana kek? Pindah, ya udah lu datang sana ke Sawangan. Berangkat ke Sawangan dia. Tuh, ada aki-aki berempat-patan sama cucunya sama anaknya mantu. Malam-malam, mati lu gak punya lima. Pok lagi main gaplek berempat-patan. Orang berempat gak ada yang hidup, mati lu gak punya lima. Mati semua pok. Malaikat Israel lewat. Nah ini aja nih dia nih. Cabut langsung, brebel pok. Mati. Na'udzubillah min. Tuh, makanya orang yang silaturahimnya rajin, siapa orang yang pengen umurnya panjang, rezekinya murah, falyasil rahimahu, sambung silatur. Ini ngaji begini kita silaturahim enak, alhamdulillah. Yang kedua, rezeki kita kelihatan kalau silaturahmi, besek kita. Coba kalau kagak datang kemari dapat besek. Seh, dapat ustaz, iya cuman beli, beda. Tapi sekarang alhamdulillah tuh rezeki kelihatan. Lihat terbukti orang tua dulu pok. Umurnya panjang, rezekinya murah. Orang tua dulu lihat umurnya tuh pok. 90 tahun, 100 tahun. Belum pada meninggal. Nah, saya punya engkong udah sekarang udah 98 tahun. Itu matanya masih awas, kupingnya. Dia gak pakai kacamata. Kenapa? Karena emang orang tua dulu silaturahimnya rajin. Malam takbiran udah mesen pok, melebaran tuh. Malam takbiran. Dan orang tua dulu mah disin. Roh, ji. Besok kumpul sini, lebaran saudara lu banyak atau nanti karet. Habis sembayangin anak cucu mantu brero depan rumah siap-siap mau berangkat lebaran. Mak bapak kita dipangiringin nenteng tenong. Kan dulu buat tenong po lebaran. Tenong dalamnya uli, dodol, wajik, ya po dia bawa aja tenteng. Bapak kita keren lebaran pakai jas. Kan jika gak pake aja taruh di pundak. Jalan kaki gerah, gak ada gandaran zaman dulu ya po. Dalili aja tenteng, blok. Tuh, ya enggak. Karena aja gulung, gendengkul, becek. Berangkat pagi pulang sore orang tua dulu kenal sama saudara semua di Sabah. Maka orang tua dulu enggak ada yang kehilangan obor. Saudara kenal semua. Luar biasa bu. Yang kedua orang dulu umurnya panjang apa? Makanannya masih asli. Orang dulu minum air sawah kagak mati. Mana bekas tepakan kebo. Airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh orang dulu. Wah. Minumnya tuh orang dulu. Coba sekarang kita minum air sawah. Lenger po. Orang dulu mah tuh makanan masih asli, uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, gue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon tuh orang dulu. Bebe makan sagon gak boleh ngomong, jembur. Tuh orang dulu, sekarang umur kita rada pendek, silaturahim rada kurang, lebaran jarang nyampe. Jangan ke depan jauh depan mata, setontotan kagak lebaran kita, kita lagi gede sama dia. Ketemu buang muka, capek muka kita buangin mulu. Ya Allah, bagaimana mau umur panjang? Tuh, yang kedua, makanan kita udah gak asli. Campuran zat kimia mulu sekarang. Maka jangan heran, dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit kagak mau ngalah tambah banyak. Penyakit aneh-aneh po sekarang, kencing pahit, udara pendek, urat asem tuh. Si muda, bibir pada menyon, tangan keriting setruk. Orang lu penyakitnya ngeri setruk po, paling banter gudik, gidu, gak pakai berobat cuma dicari tikar pandan yang udah keringnya bikin tabunan. Emang pantatnya gatal jarang, pantatnya baik orang dulu mah tuh. Ibang gara-gara gidu doang po, tikar ya makanya orang dulu berkah orang dulu mah. Rezekinya orang tua dulu lihat apa tuh. Matinya orang tua kita ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda buat anak-anaknya. Kita sekarang yang ditinggal-tinggalin banda tinggal jual-jualin doang enak banget. Bener po. Boro-boro kita nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Bener. Tuh apa-apa kan orang tua lu buat anak. Gak pernah tuh kita, mana anak buat orang tua, gak ada. Bikin rumah buat anak, di motor buat anak. Iya po, di sawah buat anak, semuanya buat anak. Orang tua dulu berkah banget. Makanya yang pertama kali datang kok lebaran tuh malam takbiran anak datu nyorok sama orang tua. Nyorok kalau malam takbiran nyorok, nyorok. Datang assalamualaikum nyak. Ya, siapa apa lebaran bikin tupat tuangnya ini sama ikan ayam saya bawain. Tuh, nyanya ngomong lah, lu pakai bikin-bikin gituan tuh. Lu taruh sana, dal kamar kali. Tuh, ditaruh di situ. Ke kamar, kamu lihatlah, nyak punya banyak berasnya. Tuh, lihat anak lagunya tuh. Iya, po. Emang lu gak punya beras? Udah, lu bawa aja tuh berapa gelas kek. Lu. Iya, po. Tuh, orang tua dulu begitu. Lebaran pertama selesai, turun Idul Fitri. Bayang terawih, bayang Id. Bu, ilah, po, udah tuh buru-buru. Setengah delapan, kelar. Berangkat anak. Orang tua datang dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyak, mbak. Mana kaki-kaki ya? Ya Allah, keluarnya nyak. Maafin saya, nyak. Saya bayang balam aja. Maafin aja dulu ya. Maafin ya. Yolah, orang lebaran kan air mata cetek po. Udah menggerujuk aja. Nangis juga sambil ngomong kan nangis kagak jelas. Ngomong sambil nangis kagak jelas. Maafin aja. Yolah, anak kemana-mana po juga gak urusin. Abis acak-acak rumahnya nangis dari pagi sampai tengah hari masih nangis. Udah kelar dikit tengah hari kebanyakan nangis sih lapar. Laparnya emang lu belum makan belum? Lah ono lu makan aja kan malam lu bawain ono lauk dari lu. Tuh, ya Allah mah kagak tahu malu tuh anak. Dia yang bawain, dia yang naro, dia yang makan juga sambar gledeg anak begitu. Ya Allah. Makanya orang tua mampok berkah, alhamdulillah. Tuh ngurusin anak, makanya kita pengen jangan sampai kita po enggak diurusin anak. Jangan harap anak kita berbakti sama kita kalau kita enggak pernah berbakti sama orang tua. Benar? Jangan harap anak itu sayang sama kita kalau kita enggak sayang sama anak. Maka dari itu, nih silaturahim kita kumpul begini. Salat mengajarkan kita silaturahim. Tengok kanan, tengok kiri, hidup dalam hidup jangan sok. Ya, Bu. Siapa orang hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini ada empok yang dengerin. Coba kalau enggak ada empok-empok saya ngomong aja sendirian. Lah kalau kata marbot itu sudah lama begitu po. Ngomong sendirian kayak orang PA saya. Kayaknya hidup enak adanya orang lain. Ya enggak? Kita kebersamaan kekompakan. Jadi hidup kayak dua tangan. Ini tangan kanan sama tangan mantep dah po. Imam Ghazali mesen kun kaliyadain wala takun kal udunain. Hidup itu kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri enggak ada yang akur, po. Jangan dah jangan kayak kuping. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, dia mah kagak akur. Iya, Bu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Lebaran enggak pernah ketemu nih dia. Jangan dah jangan kayak kuping hidup. Hidup kayak dua tangan, enak. Tangan kiri sama kanan, kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin tuh, nolongin dia, ngomongin tangan kiri gatel, kanan ngomel, lu mampus diri lu garuk ya, wah gak bisa, kanan gatel, kiri juga sama, datang garukin, dua-duanya gatel kompak, main garuk-garukan, hidup harus tolong menolong kayak dua tangan, tangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, po, tengokin, tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Tanggal lagi sekarat, rapat dulu. Dia lagi sekarat, no, ya ngomong-ngomong partainya apaan dia? Wah, keburu mati orang. Bener, Bu. Tuh, hidup enak dua tangan. Tangan kanan cakep-cakep apaan? Salaman tangan kanan, tanda tanganan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri enggak iri dia, mah. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, gue mah. Bagian kobelisasi. Gue bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin gue mah. Tuh, cuma yang kanan apa sombong? Kagak sombong kanan. Ingat yang kanan sama yang kiri. Sabar kiri. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall. Gue beliin jam tangan. Kan yang pake lu. Tuh. Hidup begitu kok enak. Iya, orang kan disebut kaya karena ada yang miskin. Bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Bener? Disebut pejabat. Kenapa? Karena ada rakyat. Maka jadi pejabat jangan sombong. Baru tibang wakil rakyat sombong. Wakil rakyat. Dia kan wakil, po. Coba taikin pangkatnya jadi rakyat. Nggak mau. Bang wakil, lo kan wakil gua gitu, po. Lo jangan sombong. Bener, Bu. Hidup kayak dua tangan kanan. kerjasamanya kanan kiri kompak. Mana? Kita jalan lenggang. Kerasa gak itu kita lenggang? Kerasa kok, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, gue ngalah dah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Jangan begini kita. Lah kayak pampir po. Ini jadi statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Hidup enak adanya orang lain, benar. Kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kalau lima-limanya kompak, kita bersatu nih. Lima jari, lima-limanya kompak. Bisa mukul, bisa nampar, kan enak. Coba makan pakai jempol doang. Lah, 3 hari belum kelar, po, begini aja. Nampar pakai telunjuk, kagak sakit-sakit. Lah, kagak kena, begini kurang enak. Tapi lima-limanya, po, luar biasa. Ini lemes dia kemana aja tuh bisa. Po, kalau kaku semuanya. Nampar kagak sakit, plak. Lah, kurang enak. Bener bu, lima-limanya kompak bersatu, insya Allah kompak kita, apa yang kita niatkan yang baik diijabah, alhamdulillah. Kerjaan apapun kalau dikerjain rame-rame enak, duduk sama rendah, berdiri sama tegak, bener ben? Begitu ya, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Artinya inilah bulan Rajab, bulan yang apa kata Allah itu di dalam hadis po, bahwa bulan Rajab itu syahrullahil asom, bulan Allah yang tuli, yang kagak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan diantara kita. Ini bulan Rajab, bulannya Allah. Syahrul Rajab, syahrullah. Rajab, syahrullah. Bulan Rajab, bulannya Allah. Kita muliakan, kenapa? Untuk nih kita melaksanakan ibadah. Kenapa? Rajab ini po, kita bulannya Allah. Ini persiapan kita buat menghadapi Ramadan, ditathhiril badan, sucikin badan kita. Di bulan Rajab ini kita disuruh suciin badan. Artinya apa? Jangan ada permusuhan, pertengkaran di antara kita. Jangan ada peperangan, udah jangan pakai ribut antara cebong sama kampret. Ini kadang-kadang lagi rame po nih, ya ribut masalah cebong sama kampret. Ya udah jangan begitu. Dia suruh damai. Bulan kedamaian, bulan Rajab. Kebersamaan kita rame-rame, kita kompak. Kenapa? Turun rahmat dari Allah. Yang lagi marahan sama tetangga, mulai bulan Rajab masuk kok, minta maaf, ayo kita damai. Alhamdulillah. Nah nanti selesai Rajab, datang lagi bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Litathhiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Hati biar bersih. Kan penyakit hati kita banyak kok, kadang-kadang degik, ngured, bruit. Senang nyat orang susah, susah nyat orang senang. Orang susah diomongin, orang senang diomongin. Nah jong po. Ibu, ayo sama-sama. Nah masuk lagi bulan Ramadan nanti apa? Litathhiril ruh. Untuk mensucikan ruh kita. Keluar Ramadan po, kita siapin dari sekarang nih. Rajab, Syaban, Ramadan. 3 bulan persiapan kita untuk mendapatkan kesucian Idul Fitri. Keluar Ramadan. Kayauma waladathu ummuhu. Seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Bersih, suci, tanpa dosa dan noda. Orang kalau bayi kan kagak ada dosanya po. Bayi mah orok, gak ada dosanya. Orok, bayi kecium kapan aja enak. Lah orok. Siang, malam, sore hari, tengah hari, sore kita cium enak po orok. Mulutnya kita cium masih wangi. Orok enggak ada dosanya. Coba kita tengah hari nyium aki-aki. Wah, po buat tembako. Bu, benar bu. Makanya kita pengen seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir dosanya enggak ada, rezekinya lancar. Ada aja yang datang nengokin, ada yang bawain ser, ada yang bawain bedak asen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh, rengginang buat siapa? Emaknya po yang makan tuh. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Edem po. Oh. Udah kencang-kencang ngomong dari tadi. Ulangin. Iya ulangin po. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan ngomongin rengginang ini. Ya kata emak gue dikalah-kalahin. Ya Allah, ya udah enggak punya dosa sama gigi gitu aja udah. Ya Bu. Tuh makanya ini pentingnya kita pengen dari sekarang bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan persiapkan diri. Kenapa? Kita perayakan Isra Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju ke depan. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. kelar Isra Mi'raj, ibadah kita semakin maju dan semakin meningkat. Alhamdulillah. Yang terakhir pesan Isra Mi'raj buat kita apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di Isra Mi'rajkan dari Mekah, ya enggak, ke Palestina, Masjidil Haram ke Aqsa. Ini adalah hubungan hablum minannas, hubungan kita sesama manusia, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha Rabbil Akhdar, ini adalah hubungan vertikal kepada Allah. Artinya Isra Mi'raj berpesan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka siapin diri kita mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan, ayo kita manfaatin buat ibadah qurb sama Allah. Yang namanya umur kita enggak tahu ya, Po. Yang namanya usia Allah yang tahu semua. Ajal Allah yang tahu. Kita tahu, Po, bakalan mati, cuman kita enggak tahu kapan kita bakal mati. Benar? Semuanya nih kita calon-calon jenazah. Yang namanya mati mah, Po, ngacak. Benar? Jangan kita ngerasa muda. Ustaz, saya masih muda, ini jauh sama mati. Kagak, Bu. Mati mah misteri, ngacak dia. Kadang-kadang engkongnya sejunya duluan. Kita enggak tahu, benar. Masih muda kadang-kadang berangkat duluan. Ardila muda, Po. Cakep, cantik, terkenal, artis, masih perawan. Niko Ardila mati sampai sekarang. Mati dia. Ya Allah. Alda Risma Sukma Ayu mati, Po. Masih pada perawan, mubazir tuh orang. Ya Allah. Ade Namnung artis masih muda 38 umurnya mati. Ijo penyiar bola 40 tahun mati. Budi Anduk 40 tahun mati artis, Po. Budi Anduk mati. Ya Allah. Dimas Said mati 41 tahun. Olga 32 tahun mati. Olga 32. Jupe 37. Jupe, Po. Julia Perez 37 mati. Semuanya rame, Po, infotainment nayangin dia tuh sampai di Facebook. Ya Allah, sampai di Facebook rame. Ada yang nanya komentar para netizen, kenapa Jupe meninggal dunia? Karena berat, begitu berat membawa beban. Bebannya gede emang saya lihat. Beban hidup, Po, beban hidup. Ya Allah, Po, pikirannya udah kemana aja sih? Beban hidup dia, ma bapaknya pisah, pacaran sama Gaston dikhianati, nih tinggal sama Gaston, dia mah kagak cayaan. Jupe mati, Po. Ya Allah, 37. Saya punya teman Ustaz Jepri Al-Bukhari, Uje. 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor tengah malam, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Ya Allah, pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati. Pala, Po, ya Allah. Jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Apa, Cing? Cing udah kesono aja pikirannya. Pala komang-komang. Muda mati tua. Kaya mati miskin. Jangan kita ngerasa kaya. Ustaz, saya masih kaya. Duit banyak nih, dokter semua saya bayar buat enggak, Po. Pak Harto aja dokternya banyak mati. Dirawat di rumah sakit Pertamina. Dokternya 40 dokter yang ngerawat. Itu dokter enggak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, Bu. Apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi, ya Allah. Gemuk mati kurus. Jangan ngerasa gemuk dong. Usah saya gemuk ini, jauh mati. Enggak. Sebab kenapa, Bu? Sapi itu yang mahal, yang paling gemuk. Kenapa? Karena harga sapi ada pada dagingnya. Ada yang lebih mahal dari sapi, dagingnya enggak ada. Tapi dia mahalnya di suaranya. Tuh. Di mana harga diri manusia? Itu pertanyaannya. Apakah yang paling gemuk? Siap-siap bersaing sama sapi. Gemuk mati kurus. Terbilang yang gemuk cepat mati. Kok bisa begitu, Pak Ustaz? Iya, Pak Ustaz. Kok bisa begitu, Dok? Iya, benar, Pak Ustaz. Bisa begitu orang gemuk cepat mati? Karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan. Enggak ada tempat buat napas. Makanya dia cepat mati. Oh, yang kurus girang. Alhamdulillah, Dok, saya kurus ini. Kata dokter, yang kurus juga cepat mati, Ustaz. Lah kok bisa kurang gizi? Mati juga, Pok. Ternyata mau kurus mati. Kayak mati miskin, mati tinggi pendek, mati semuanya mah. Mati. Yang jangankan kita rakyat biasa, presiden aja mati. Presiden mati, Pok. Soekarno mati. Soeharto, Gus Dur, Jokowi. Belum. Ya Allah. Mati semuanya, bakalan mati. Kita enggak tahu apakah ibu-ibu duluan, saya belakangan. Kita enggak tahu. Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Oh iya, terbalik. Malah saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Kita enggak tahu. Semuanya kita bakal mati. Nih, kita siapin mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya di dalam di hari kiamat adalah pertanyaan tentang salat. Baik salatnya, insyaallah baik seluruh amal kebaikannya. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Aqimish shalah, dirikanlah salat. Bukan kerjakan salat, tapi mendirikan salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktunya zuhur, zuhur, tarar. Bener, Po. Diajarin disiplin. Salat ngajarin kita disiplin, Po. Disiplin apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu salat. Waktunya zuhur ya zuhur. Bener, Bu. Sebelum zuhur jangan sembahyang zuhur. Kebangetan getol. Wah, ben zuhur jam 11 salah. Zuhur ya zuhur, 4 rakaat ya 4 laksanain. Bener, Po. Ah, pengen lebih Ustaz biar pahalanya banyak 5. Salah. Tetap disiplin waktu, semuanya istiarin disiplin. Puasa juga disiplin waktu, Po. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Sholat disiplin waktu. Puasa disiplin makan minum. Kalau belum waktunya minum, jangan minum. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Ada aturannya. Dari habis subuh, imsak, langsung sampai maghrib. Jaga tuh, kenapa? Belum waktunya. Yang halal jadi haram di siang hari. Mana buktinya? Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Tuh Islam ngajak. Es buah halal habis. Kolek halal habis maghrib. Laki kita sendiri, Po, halal habis. Habis trawe. Habis maghrib nafsu amat, Po. Habis trawe laman dikit waktunya. Oh dia mah enak aja habis maghrib. Emang nafsu banget. Habis trawe laman enak, Po, dikit waktunya. Ya kalau habis maghrib celam-celam doang romannya. Ada waktu-waktunya, batasnya, semua diajarin disiplin. Kalau belum waktunya jangan. Maka hidup kita diajarkan melalui disiplin. Sholat mengajarkan disiplin waktu. Puasa disiplin makan minum. Syahadat disiplin akidah. Semuanya disiplin. Zakat disiplin harta. Insya Allah dengan kita melaksanakan rukun Islam dengan sempurna jalanin, insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling mulia inna romakum indallahi atskokum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Alhamdulillah, di antara ibu-ibu bapak semua di sini, yakin bukanlah yang terbaik orang kelihatan luarnya, tapi yang terbaik di mata Allah orang yang senantiasa taqarrub ibadah kepada Allah, memanfaatkan sisa umurnya Allah kasih sehat panjang umur, taat ibadah, diberikan rezeki yang banyak halal barokah. Mudah-mudahan kita sampai ketemu di bulan Ramadan. Sebenarnya Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa, Bu? Artinya apa? Rasulullah berdoa, ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan temukan kami, sampaikan kami jumpa dengan bulan Ramadan. Tiga bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Bu, kita manfaatin buat korup. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Banyakin istighfar. Istighfar macam-macam, Po. Ada istighfar Nabi Adam. Ada. Bagaimana istighfar Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Enggak bisa usah itu. Istighfar yang lain ada enggak? Ya udah, istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Masih kepanjangan Ustaz, yang lain ada enggak? Ada Bu, istighfar yang biasa kita baca selesai sholat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dunubi wa taubat wal maghfirah. Ya tambah panjang aja Pak Ustaz, yang pendekan dikit. Ya udah istighfar yang biasa aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Pak Ustaz? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau emang enggak bisa juga, berhenti jadi orang Islam. Nah, tuh istighfarnya macam-macam. Maka Bu, perbanyak istighfar, dosa-dosa kita dirontokin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita jalanin di bulan 3 bulan ini berturut-turut, Rajab, Syaban, Ramadan. Kita ketemu bulan Ramadan lagi. Tak rasa ya, Po. Kayaknya baru kemarin kita puasa. Tahu-tahu udah mau puasa lagi. Bener Bu, yang masih punya utang puasa, ayo bayar dah sekarang, Po. Ayo dah tuh, bayar dah tuh, ya jangan sampai bayar utang, utang puasa bayar, puasa utang bayar, bayar utang ya Bu ya. Dah, mudah-mudahan kita kumpul di sini berkah, amin. Ya Rabbal Alamin, kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan sebuah yang baik dijabah, dikabul oleh Allah, dipanjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah berikan kekuatan kesabaran, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Kumpul kita hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadrat Rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم mohon maaf banyak kurang banyak salah akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.